rasa rindu ku di dekatmu ada di setiap pagi di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang pesona bagai pangeran dan beri kau harapan bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku lihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang pesona bagai pangeran dan beri kau harapan bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.